Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandatangani petisi seperti petisi yang diarahkan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada yang lainnya, ini termasuk satu hal yang perlu dipertimbangkan matang-matang. Terlebih, Anda tidak tahu siapakah yang akan menggunakan petisi tersebut, siapakah yang akan menyampaikannya, menyalurkannya, karena selain pesan yang termuat dalam petisi tersebut bisa jadi ada muatan-muatan lain yang akan diusung oleh pembuat petisi, yang itu bisa jadi misalnya membesarkan nama pembuat petisi dan ternyata petisi tersebut dengan besarnya nama dia, dikenalnya nama dia, ternyata dia punya misi politik yang tidak baik, atau ternyata dia memiliki misi pemahaman agama yang tidak benar yang menyebabkan dia akhirnya mendapatkan kedudukan di masyarakat, memiliki kedudukan sosial yang kemudian dengan kedudukan sosial tersebut dia akan menyebarkan pahamnya yang menyimpang, pahamnya yang bertentangan dengan agama Islam. Karena itu diharapkan tidak mudah-mudah menandatangani petisi, walaupun saat ini muatan petisinya itu baik, namun pikirkanlah dampak yang akan terjadi. Terlebih bila penyusun petisi tersebut adalah orang-orang yang tidak Anda kenal. Wallahu ta'ala alam.